pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syedaralun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 30 Juli 2016 dibacakan oleh saya Agus Agandi dan rekan saya Ardiansyah. Sekolah Fatih di Aceh bantah terkait organisasi Fethullah Gulen. Tiga pencuri kambing dibalok massa dan mobil ikut dibakar. Pejalan kaki tewas tabrak lari di Aceh Tenggara. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Nusra BFM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Luk Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Nusra BFM. Sudahlun, pemerintah Indonesia tidak akan menggubris permintaan pemerintah Turki agar menutup 9 sekolah, termasuk diantaranya 2 sekolah Fatih di Banda Aceh yang disinyalir terkait dengan organisasi ulama Fethullah Gulen. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Fethullah merupakan rival politik Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Dia dituduh sebagai dalang dibalik upaya kudeta yang terjadi beberapa waktu lalu. Gulen dan gerakan Hizmet-nya oleh pemerintah berkuasa juga dimasukkan ke dalam jaringan teroris Fethullah Terrorist Organization atau FETÖ. Buntutnya, pemerintah Turki melalui Kedutaan Besar Turki di Jakarta dalam siaran persnya Kamis lalu meminta agar Indonesia menutup sekolah-sekolah yang dianggap berkaitan dengan FETÖ di bawah payung lembaga Pasiat. Rilis tersebut juga memuat nama-nama sekolah lengkap dengan lokasinya, termasuk 2 sekolah Fatih yang ada di Banda Aceh. Terkait hal itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku belum menerima permintaan resmi dari pemerintah Turki selain rilis yang beredar di internet. Namun ia memastikan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memenuhi permintaan pemerintah Turki untuk menutup ke-9 sekolah tersebut. Sementara itu, pihak sekolah Fatih Bilingual School Tekunya Arif membantah tudingan pemerintah Turki yang memasukkan sekolah itu ke dalam jaringan Fethullah Gulen. Kepala Sekolah Fatih Bilingual School Banda Aceh, Sabar Rizdadi, mengatakan kehadiran sekolah ini untuk membantu anak-anak Aceh mendapatkan pendidikan yang baik. Sudahlun, 3 dari 4 pria yang terlibat pencurian kambing di Desa Alubuya, Kecamatan Baktia, Aceh Utara, Kamis sore, babak belur di balok massa. Bahkan satu unit mobil Xenia BL823AG yang digunakan 4 pria itu untuk mencuri kambing ludes dibakar massa. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Informasi diperoleh awalnya warga di kawasan Alubuya melihat sebuah mobil Xenia berhenti di jalan dan memasukkan 4 ekor kambing ke dalam mobil. Lalu warga mendekati ke lokasi tersebut untuk memastikan kejadian itu. Ternyata ada 4 pria langsung tancap gas dengan mobil melewati jalan ke areal sawah. Namun truk yang sedang mengangkut pasir dari arah depan menghadang mereka, sehingga para pelaku meninggalkan mobil dan langsung kabur ke areal sawah. Warga yang melakukan pengejaran berhasil menangkap 3 pelaku. Mereka langsung dibalok warga hingga babak belur. Warga juga membakar mobil yang digunakan pelaku. Kasat Reskrim Polres Aceh Utara AKP Mahliadi menyebutkan, amukan massa baru terhenti setelah polisi tiba di lokasi. 2 pelaku sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat luka parah di amuk massa. Seorang sudah diamankan di Mapolres, sementara seorang tersangka lagi yang berhasil kabur masih diburu. Sudarlun, Saniah, 62 tahun, seorang pejalan kaki warga desa Lawe Loning Aman, Kecamatan Lawe, Sigalagala, Aceh Tenggara, tewas ditabrak pengendara sepeda motor Kamis malam. Korban meninggal dunia akibat luka parah dan pendarahan hebat di bagian kepala. Dari Aceh Tenggara, Asnawi Lui melaporkan. Abdul Salam, keluarga korban, mengatakan korban Saniah saat itu menyeberangi jalan. Tiba-tiba datang sepeda motor dari arah Medan menuju Kutacane. Karena saling berpas-pasan, sepeda motor yang dipacu dengan kecepatan tinggi itu langsung menabrak korban. Pengendara sepeda motor yang belum diketahui identitas termasuk nomor polisi kendaraan langsung melarikan diri. Warga sempat memburu pelaku dengan menyisir jalan-jalan di desa tersebut, namun gagal ditemukan. Penabrak berhasil meloloskan diri dari kejaran masyarakat. Sementara korban yang mengalami luka parah sempat dilarikan ke Puskesmas Lawe Sigalagala. Namun karena pendarahan hebat di bagian kepala, korban langsung dirujuk ke RSUD Saudin Kutacane. Hanya satu jam dirawat di IGD RSUD Saudin, korban pun menghembuskan nafas terakhir. Jarlun Dinas Kesehatan Kota Loksmawe mencatat sepanjang tahun 2016 terdapat 194 kasus penyakit demam berdarah denyue. Peningkatan jumlah kasusnya terjadi pada Juni dan Juli. Dari jumlah kasus itu, dua warga meninggal pada April lalu, yaitu pria 42 tahun asal Muara Satu dan bocah 4 tahun asal Blang Mangat. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Kadinkes Loksmawe, Dr. Said Alam Zulfikar mengatakan, pada 2015 pihaknya mencatat 115 kasus DBD, tapi tahun ini hingga Juli sudah tercatat 194 kasus. Kasusnya meningkat drastis dalam 2 bulan terakhir. Menurutnya, saat ini penyakit DBD terus menyebar hampir merata di seluruh desa. Karena itu, Dinkes sudah menetapkan 50-an desa dari 68 kampung di Loksmawe sebagai kawasan endemis DBD. Upaya pencegahan harus muncul dari masyarakat dengan giat membersihkan tempat-tempat penampungan air. Sebab jentik nyamuk penyebab DBD berkembang biak di air yang tertampung dalam waktu lama. Said menambahkan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke desa-desa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun rumah berkonstruksi kayu 6x7 meter milik Syukri Yusuf, 45 tahun, di Desa Pulau Lawang, Kecamatan Jempa Biren, Jumat siang ludes terbakar. Namun tidak ada korban jiwa dalam musibah menjelang salat Jumat itu. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Keterangan dihimpun di lokasi kejadian menyebutkan saat kejadian rumah Syukri dalam kondisi tidak berpenghuni. Syukri bersama istri dan anak-anaknya pergi ke Lampahan Bener Meriah untuk bekerja di kebun kopi. Api berasal dari sampah di semak-semak belakang rumah Syukri yang dibakar orang tuanya. Adik kandung Syukri, Mariana, mengatakan setelah membakar sampah, ibunda Syukri pulang ke rumahnya tak jauh dari rumah Syukri. Tanpa diduga, beberapa saat kemudian api sudah menjalar ke rumah Syukri. Padahal orang tuanya hanya berniat membersihkan semak-semak di belakang rumah Syukri. Cuaca terik dan angin kencang membuat api dengan cepat melalap sisi rumah papan tersebut. Tidak ada barang-barang yang dapat diselamatkan. Saat 4 unit mobil pemadam tiba di lokasi, rumah sudah menjadi arang. Petugas hanya menyiram sisa-sisa bara api agar tidak menjalar ke rumah lain. Darlun, petugas keamanan Bandara Kuala Namu Deli Serdang kembali menangkap calon penumpang yang mencoba menyeludupkan sabu-sabu Jumat pagi. Kali ini pelaku merupakan pasangan suami istri berasal dari Provinsi Gorontalo. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Ronald Saroinsong dan istrinya Reni Rip ditangkap saat akan check-in penerbangan ke Makassar menggunakan Citilink KG927. Pasangan suami istri asal Desa Manangu, Kabupaten Bualemo, Gorontalo ini disinyalir sebagai pengedar karena selain ditemukan 12 paket sabu-sabu, dari keduanya juga disita timbangan elektrik. Informasinya, sabu-sabu yang dibungkus plastik bening itu ditemukan petugas di balik pakaian dalam organ vital kedua pelaku. Tas ransel milik pelaku turut disita karena sempat dicurigai juga menyimpan narkoba. Otoritas bandara belum memberikan informasi rinci terkait penangkapan ini. Tersangka dan seluruh barang bukti sudah diserahkan ke Polres Deli Serdang. Sehari sebelumnya, aksi percobaan penyelundupan narkoba di Bandara Kuala Namu juga berhasil digagalkan. Dari tangan pelaku, Syukri, asal Kabupaten Pidi, Aceh, disita 2 kg sabu-sabu yang disembunyikan di balik kaleng roti. Syukri berdalih kaleng roti itu titipan temannya di Lok Sumawe dan dirinya tidak tahu jika kaleng itu berisi sabu-sabu. Darlun penyidik tindak pidana tertentu Satreskrim Polres Lok Sumawe telah menerima hasil pemeriksaan BPOM Aceh terhadap sampel mie dan air abu yang disita dalam penggerebekan tempat pembuatan mie gedung Kecamatan Samudra Aceh Utara. Hasil pemeriksaan semuanya positif mengandung boraks. Dari Lok Sumawe, Saiful Bahri melaporkan. Seperti diberitakan sebelumnya, personel penyidik Polres Lok Sumawe bersama tim dari Dinas Kesehatan Lok Sumawe pada Selasa 28 Juni 2016 memeriksa mie yang dijual di kawasan Pasar Impres Kota Lok Sumawe. Hasil pemeriksaan, mie yang dijual di pasar itu mengandung boraks. Dari temuan tersebut, polisi lalu menggerebek lokasi pembuatan mie dan air abu yang diduga mengandung boraks di kawasan Kede Gedung, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Di sana, polisi menyita mie, air abu, dan borkas. Selanjutnya, barang sitaan tersebut dikirimkan ke BBPOM Aceh di Banda Aceh untuk diperiksa. Kasat Reskrim Polres Lok Sumawe AKP Yasir mengatakan dalam menindaklanjuti perkara ini selain mengirim sampel ke BBPOM, pihaknya juga sudah memintai keterangan sejumlah saksi, diantaranya pemilik usaha mie dan pembuat mie di gedung, serta dua penjual mie di Pajak Impres Lok Sumawe. Dengan selesai pemeriksaan saksi dan adanya hasil pemeriksaan BPOM, pihaknya akan segera menjadwalkan pelaksanaan gelar perkara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 30 Juli 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 WIB. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syedaralun, wassalam.